الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-13 bahwasanya seorang mudarris hendaknya mengusahakan untuk terwujudnya kemaslahatan para thalaba dan berusaha agar mereka bisa konsentrasi dan hatinya terkumpul untuk betul-betul belajar. Nah, karena ilmu din khalifillah, kalau pikirannya bercabang, ini akan sulit untuk dia mencapai apa yang diharapkan. Tayyib. Oleh karena itulah betapanya khalifillah, mereka yang hadir di majelis ilmu, ya hadir jasadnya tapi ruhnya sabar. Dalam artian jasad tanpa ruh. Namun, tayyib. Ya, duduk. Kelihatannya tenang, diam, ternyata dia sedang safar. Safar, pikirannya melayang kemana-mana. Yang butuh di sini hati kita dikata kumpulkan dalam ilmu. Dikumpulkan. Sehingga makanya heran, baru saja diucapkan, ditanya, sudah tidak paham. Ya, baru saja diucapkan istilah misalnya. Tadi apa yang diucapkan kaget. Mencari catatan tidak ada. Ya, mencari file di hatinya juga tidak ada. Karena berarti apa? Sekedar dengar. Dengar tapi tidak didengarkan. Ya, dengar tapi tidak didengarkan. Beda ya. Karena yang menjadi syarat untuk menuntut ilmu adalah apa? Istima', mendengarkan seksama. Bagaimana telah kita lewati dalam perkataan Ibn Mubarak, awalul ilmi an-niyah thumma al-istima'. Awal ilmu itu niat. Niat dari rumah harus sudah bagus. Diusahakan bagus. Kalau seandainya belum bagus, ya diperbaiki. An-niyah thumma al-istima'. Kemudian yang kedua, mendengar. Mendengarkan dengan baik. Jangan cuma dengar. Inilah hal yang banyak tidak didapat evanifina oleh mereka-mereka yang tayyib tidak hadir langsung di majelis ilmu. Yang hadir saja terkadang cuma dengar saja. Duduk merenung tayyib, apalagi yang sambil pusing, apalagi yang tayyib lagi mikir dagangan besok bagaimana. Juga apa yang di luar, yang relay misalnya. Yang relay atau sekedar mendengarkan rekaman ini akan jauh lebih sedikit lagi yang mampu untuk istimak dengan baik. Saya yakin. Terkadang ya relay cuman sudah, yang penting dihidupkan sambil ngemil, atau kalau lagi sibuk khawatir suara anak-anak masuk, tayyib HP-nya ditutup. Mau dimatikan tidak enak. Sudah, yang penting relay saja, HP-nya di tutup kain atau yang lainnya. Ini istimaknanya ada. Cuma sekedar samak, sekedar mendengar toh. Tapi sekedar dengar lewat di telinga tidak masuk. Yang dibutuhkan istimak, yaitu mendengarkan dengan seksama kalau ingin dapat faedah. Kemudian apa? Summal faham. Setelah dengar dengan seksama, pahami. Yang keempat, summal hifz. Kemudian dihafal. Dipahami ini. Pahami kemudian dihafal. Untuk memenuhi hal ini, paham dan hafal, diantaranya butuh apa? Sarana, yaitu dicatat. Ya, butuh dicatat. Kemudian amal. Yang kelima, diamalkan. Dan yang keenam, an-nasyar, yaitu disebarkan. Jika enam ini terwujud afanifillah, maka dia adalah seorang yang najih, seorang yang berhasil, seorang yang lulus dalam menuntut ilmu dengan baik. Tidak butuh naam ijazah, tidak butuh nilai. Nah, masing-masing menilai dirinya sendiri dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Sudah adakah ini? Enam hal ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sudah enggak ada pada diriku. Oh, saya belum masuk istimak saja sudah enggak masuk kategori ya, sudah diulangi. Dalam artian diperbaiki istimaknya dalam mendengar. Makanya ada harap kepada para ikhwan yang apa? Yang membantu saudara-saudaranya dalam mengajar untuk sering apa? Ditegur. Karena halaqah antum halaqah yang lebih kecil ya tidak. Kapan ada yang misalnya delenger, taim ditegur, diulangi. Yang penting ada mereka bisa mencatat dengan bagus. Karena dari halaqah-halaqah kecil itu diharapkan untuk ketika masuk di halaqah besar mereka bisa mengambil faedah. Dan diharapkan setelah itu masuk ke halaqah para ulama betul-betul mampu. Karena tentunya di halaqah para ulama karena halaqah besar tidak akan ada dicek catatan, dicek ini. Mereka masing-masing ya berusaha mengambil sendiri. Sehingga dari sini dari sekian ribu yang hadir di halaqah seorang alim khanifillah, tentunya apa? Yang berhasil, betul-betul berhasil ya sekian persen saja, sedikit. Karena masing-masing berbeda keadaannya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, wa idza ghaba ba'du talabati aw mulazim al-halaqati zaidan 'ala al-'adati sa'ala 'anhu wa 'an ahwali wa 'amman yata'allaqu bih. Apabila sebagian talabah tidak hadir atau orang-orang yang terbiasa menghadiri halqah, menghadiri majelis ilmu disebut halqah karena meningkat tayyib biasanya. Nah, kalau tidak hadir yang melebihi kebiasaan, maka dia hendaknya menanyakan tentang keadaannya dan menanyakan tentang orang-orang yang berhubungan dengannya. Tayyib. Fa in lam yukhbar anhu bi syai'in arsala aw qasada manzilahu bi nafsihi wa huwa afdal. Kemudian apabila tidak ada pengkhabaran tentangnya sedikit pun, yaitu tidak ada yang bisa memberi khabar tentangnya, tidak ada yang tahu, maka dia mengutus orang untuk mencari tahu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu tidak hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, ditanya, "Ma halu Thabitin ishtaka?" Bagaimana keadaan Thabit, apakah dia sakit? Nah, kemudian seorang sahabi yang dekat dengan rumah Thabit ini mencari tahu, mendatangi rumahnya. Ternyata tidak sakit, cuma apa? Kenapa sampai beliau tidak hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena beliau memiliki suara keras, khawatir masuk dalam ancaman ayat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Jangan kalian mengangkat suara di atas suara nabi. Nah, ini contoh mengutus seseorang. Aw qasada manzilahu bi nafsihi wa huwa afdal, atau dia mendatangi rumahnya sendiri dan itu lebih utama. Tentunya apabila memungkinkan. Fa in kana maridan adahu, apabila dia sakit maka menengoknya. Wa in kana fi ghammin khafadha alaihi, apabila dia berada pada kondisi galau, sedang bingung, maka berusaha untuk menghilangkannya agar kebingungan ini bisa hilang. Wa in kana musafiran tafaqqada ahlahu wa man yata'allaqu bih, apabila dia itu musafir, berusaha untuk menanyai keluarganya dan orang-orang yang berhubungan dengannya bagaimana kondisi yang ditinggal. Wa sa'ala anhum, dan bertanya tentang mereka. Wa ta'arrada li hawaijihim, dan berusaha untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa masalahum bima amkan, dan menyambung mereka dengan apa-apa yang dimungkinkan, dalam artian berusaha untuk jangan terputus hubungan. Wa in kana fima yuhtaju ilaihi fihi aana, apabila dia berada pada perkara-perkara yang dibutuhkan, maka berusaha untuk membantu ya, sesuai dengan kemampuan. Wa in lam yakun syai'un min dzalik, apabila tidak memungkinkan sesuatu dari yang disebutkan tersebut, tawaddada ilaihi wa da'ala. Nah, berusaha untuk apa? Untuk tetap menumbuhkan rasa kasih sayang dan mendoakannya. Dalam artian jangan sampai terputus hubungan. Ini nasihat yang bagus ya khanifina, bahwasanya hubungan tayyib, hubungan pengajar dan yang belajar ya khanifina, ini bukan hanya sekadar hubungan di majelis tok, hubungan ketika di majelis ilmu, tapi bahkan hendaknya lebih dari sekadar itu. Nah, untuk saling apa? Membangun rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ibarat keluarga. Sehingga kapan ada yang sakit berusaha untuk ditengok, kapan ada yang kesulitan berusaha untuk membantu. Kalau tercapai seperti ini, alhamdulillah, ini akan tercapai kebaikan yang besar. Dan yang ironis, terkadang alhamdulillah hubungannya saling menjatuhkan. Bahkan yang lebih menjadikan kita sedih. Dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada sunnah, setelah hadir mengambil ilmu dari seorang syekh, seorang alim, kemudian pulang datang sebagai pencelanya, mencela, menjatuhkan. Ini termasuk ukhuwah, termasuk kedurhakaan. Seorang diajari sehingga dia bisa mengenal huruf hijaiyah saja ya khani billah. Ini merupakan jasa yang besar, apalagi untuk bisa dia mengenal sunnah. Baik. Qala wa'lam anna at-talib as-saliha a'wadu 'ala al-'alimi bi khair ad-dunya wal akhirah min 'az an-nasi ilayhi. Dan ketahuilah bahwasanya seorang talib yang saleh, seorang penuntut ilmu yang saleh, a'wadu ay anfa', makna a'wadu yaitu anfa'u, lebih bermanfaat. Itu seorang penuntut ilmu yang saleh itu lebih bermanfaat bagi seorang alim terhadap kebaikan dunia dan akhiratnya, melebihi orang yang paling mulia di sisinya, dan wa aqrabi ahlihi ilaih, dan lebih bermanfaat daripada keluarga yang paling dekat dengannya. Dan ini hal yang terkadang kita lalai khanifillah. Oleh karena itulah sebenarnya tidak pantas bagi seorang yang memiliki ilmu dan mampu untuk mengajarkannya walaupun tidak secara totalitas, dalam artian semua cabang ilmu bisa mampu. Sebagian cabang ilmu saja kalau dia menguasai, maka tidak pantas untuk kemudian dia bermalas-malasan dalam usaha untuk mengajar. Kenapa? Karena mendapatkan seorang murid yang soleh, yang mau mengambil ilmu darinya, mau belajar saja, itu adalah orang talib yang soleh ini, itu lebih bermanfaat bagi yang mengajar daripada orang-orang yang lebih dekat dengannya dari anggota-anggota keluarga. Maka dzalika kana ulama as-salafin nasihun lillahi wa dinihi yulquna syabakal ijtihadi li sayyidi talibin yantafi'un nasu bihi fi hayatihim wa min ba'dihim. Dan demikianlah dulu para ulama salaf yang an-nasihun, yang mereka betul-betul ulama penasehat, dalam artian ulama yang memberikan nasihat lillah wa dinihi, semata-mata karena Allah dan karena agamanya, bukan karena bayaran, bukan karena gaji, bukan karena ingin ketenaran. Yang berikan nasihat karena Allah dan karena agama ini. Mereka betul-betul yulquna syabakal istihad. Mereka betul-betul berusaha apa? Untuk melemparkan jaring-jaring kesungguhan. Syabakal istihad ini diibaratkan apa? Kesungguhan itu ibarat apa? Ibarat jaring. Nah, taib tahu jaring untuk mencari ikan. Nah, mereka lempar jaring-jaring istihad tersebut untuk apa? Lisaydi talibin yantafi'un nasubih. Untuk bisa apa? Bisa mendapatkan guruan berupa seorang penuntut ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Fi hayatihim wa min ba'dihim, di saat mereka hidup ataupun setelahnya. Nah, di saat mereka hidup ataupun setelahnya. Maka dahiran kalau kita dapati Imam Syafi'i khanifillah, ketika mendapati talib semangat walaupun apa? Kurang pintar saat itu. Siapa itu? Dalam kisah Rabi' bin Sulaiman. Tapi Imam Syafi'i melihat istihad beliau, semangat beliau dan kesalehannya. Nah, sehingga apa? Walaupun harus mengulang satu masalah, satu permasalahan 40 kali, kalau memang dilihat memang ada harapan untuk manusia mengambil kemanfaatan darinya, maka sungguh-sungguh sampai betul-betul paham. Nah ini, nah jadi kita berusaha memahamkan, bukan sekedar kita lewat tok, dan bukan sekedar melaksanakan tugas, ya, bukan sekedar melaksanakan tugas, bukan sekedar ah saya sudah mendapatkan bayaran, yang penting sudah ngajar saja. Ini yang banyak terjadi, kan? Yang penting ya tugasku sebagai guru dalam mengajar. Tapi niatan untuk betul-betul istihad agar manusia bisa, agar apa, talib bisa ada yang berhasil, kemudian manusia mengambil manfaat darinya, ini terkadang lalai. Kenapa para salaf begitu semangat, Evanika? Walaupun dapat satu, antum pulang ke rumah, Evanika. Pulang nanti ke rumah dapat satu orang teman misalnya, atau anak diajari, antum mengajari dia baca Al-Quran, atau berusaha untuk bisa dia hafal satu juz. Maka subhanallah, ini kemanfaatan yang besar. Kemanfaatan yang besar di saat antum hidup juga setelah antum mati. Maka beliau katakan, walau lam yakun lil alimi illa talibun wahidun yantafi'un nasu bi'ilmihi wa amalihi wa hadyihi wa irsyadihi lakafahu dhalika talibu indallahi ta'ala. Seandainya saja tidak ada bagi seorang alim kecuali satu murid saja, satu murid yang manusia mengambil kemanfaatan dengan ilmunya. Jadi punya satu murid tok, tapi apa, murid ini mampu apa, kemudian meneruskan, mampu mengajar manusia, mampu berdakwah, mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia dengan ilmu dan petunjuknya serta bimbingannya, maka itu cukup. Tapi cukup satu murid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya tabungan. Kenapa? Fa innahu la yattasilu syai'un min ilmihi ila ahadin fayantafi'u bihi illa kana lahu nasibun minal ajr. Sebab ya, tidaklah sampai sesuatu pun dari ilmunya kepada seseorang, kemudian orang ini mengambil manfaat kecuali apa, si guru awal tadi akan mendapatkan bagian dari pahala terus. Apalagi kalau dia punya murid lagi dan muridnya mengajarkan lagi, dia murid lagi, muridnya mengajarkan lagi, terus tidak akan putus pahalanya. Tidak akan putus pahala. Jangan sampai apa, pahala yang begitu besar ini yang tidak terputus rantainya, kemudian kita putuskan hanya dengan sekedar apa, mengharapkan perkara dunia. Hanya sekedar mengharapkan perkara dunia. Kama ja'a fil hadits sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-'abdu inqata 'amaluhu illa min thalathah: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Dan sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu mati, terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal. Terputus amalannya, akhwani fillah, kita semua kalau mati putus sudah, kecuali tiga hal yang akan terus mengalir. Sadaqatin jariyah, sadaqah yang sifatnya jariyah. Dikatakan jariyah karena terus ngalir, terus berlangsung kemanfaatannya. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya. Secara ringkasnya yaitu ilmu yang bermanfaat, terus diambil manfaat oleh seseorang, orang ini kemudian mengambil manfaat, nah diambil oleh orang lain, terus demikian. Ini akan terus mengalir. Awala din salihin yad'ula, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, taib. Dan seorang anak yang panibila, kalau dia sudah terpenuhi kriteria saleh, tidak akan pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Nah, taib. Tidak akan pernah lupa. Secara otomatis namanya seorang anak, kalau memang ada kesolehan, alhamdulillah. Karena namanya soleh apa? Dia memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Dan hak hamba sesama makhluk yang paling besar pada kita adalah orang tua kita. Doakan, alhamdulillah. Jangan cuma ingat orang tua kalau lagi habis. Habis apa? Habis uangnya baru ingat, mau nelpon Nabi, mau nelpon Umi. Jangan, alhamdulillah. Di waktu sholat kita, dan doakan orang tua kita, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Nah, ini hadis yang masyhur bagi kita, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, perhatikan perkataan Ibnu Jama'ah panitilah di sini, wa ana aqul, dan aku katakan, idza nadarta wajadta ma'ani tsalatsati mawjudatan fi muta'allimil ilmi. Subhanallah. Bila engkau lihat pada hadis ini, engkau akan mendapati makna tiga perkara ini ada semuanya pada orang yang mengajarkan ilmu. Apalagi orang tua ngajari ilmu anaknya. Nah, jadi tiga perkara ini semuanya terkumpul pada seorang yang mengajari ilmu. Yang pertama, amma sadaqah, adapun sadaqah. Fa iqra'uhu iyyahul ilma wa ifadatuhu iyyahu. Ya, sedekah bentuknya apa bagi seorang pengajar? Yaitu dia membacakan ilmu kepadanya, memberikan faedah kepadanya, ini adalah sebesar-besar sedekah. Melebihi sedekah dengan harta. Nah, ala tara ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdah, man yatasaddaqu ala hadha. Tidakkah engkau melihat kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang sholat sendirian? Nabi dan para sahabat sudah sholat, kemudian datang orang terlambat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Bukan kemudian maksudnya semuanya lihat ke sakunya ada duit, enggak. Maksudnya diminta untuk bersedekah, maksudnya karena menemani sholat. Ay bisalah, yaitu maksudnya dengan salat. Ya, bisalati ma'ah, dengan salat bersama dia, litahsulahu fadilatul jamaah, agar tercapai keutamaan jamaah. Baik, ini tidak katakan sedekah, nemeni. Nah, orang yang terlambat salat belum mendapatkan jamaah disebut sedekah. Nah, wa muallimul ilmi yuhassinu lit-talibi fadilatal ilmi allati hiya afdalu min salatin fi jama'ah. Dan orang yang mengajari ilmu, dia akan apa? Akan memberikan hasil kepada seorang talib keutamaan ilmu yang keutamaannya itu lebih besar daripada keutamaan salat berjamaah. Ya, karena lebih dari sekedar salat berjamaah keutamaan ilmu. Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah, dan dengan ilmu tersebut dia akan mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Jadi apa? Sedekah masuk. Bahkan sebagian salaf, ikhwan fillah, di antara sedekah yang paling utama adalah apa? Ta'limul ilm. Mengajari ilmu. Maka ijtahidu, ikhwan fillah, untuk ta'amun, nah, dalam apa pengajaran, juga lebih-lebih orang tua untuk semangat dalam mengajari anak. Nah, maka sangat heran kalau kemudian orang tua malas-malas dalam mengajari anaknya. Nah, kemudian tidak memberikan perhatian, dibiarkan anaknya tidak memiliki jadwal. Istaghfirullah fani filah. Walaupun jelas ada kesulitan. Nah, karena mengajari itu tidak semudah apa membalik telapak tangan. Terkadang baru sekali dua kali sudah menyerah. Sulit sekali anakku. Sulit sekali diajari, sudah dilempar saja ke pondok. Ini keliru. Kenapa? Kalau dia ngajari sendiri sebenarnya, padahal hal yang mampu, ibu misalnya, mampu mengajari, masa gak bisa ngajari baca tulis? Nah, baca tulis, ngajari nulis, ngajari membaca, itu awal. Sebenarnya bisa semua. Kokohkan dulu dalam penulisan, dalam membaca. Nah, Ibnu Hazm ini awal yang harus seorang talib kuat, Al-Fanifillah. Maka belajar nulis cepat. Nah, setiap kali didikte ketinggalan, belajar nulis cepat. Nulis cepat dan bagus. Ya, belajar. Dan nulis cepat itu ya akan bisa didapat dengan sering menulis. Qala wa ammal ilmu al-muntafa'u bih fa dhahir, adapun ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya maka ini jelas. Dan karena memang dia mengajari ilmu, li'annahu kana sababan li'isali dhalikal ilmi ila kulli man intafa'a bih. Karena pengajar ini merupakan sebab tersampainya ilmu kepada semua orang yang mengambil kemanfaatan dengannya. Maka baik itu ilmu bahasa Arab maupun ilmu dalam apa? Baca tulis. Baca tulis itu ilmu, bahkan ilmu dasar ilmu. Mengajari baca tulis. Sehingga ketika apa? Bisa baca kan terpakai terus. Bahkan ini terpakai terus. Maka semangat. Ya, semangat untuk apa? Melatih baca tulis. Dan bagi anak-anak yang mungkin belum bisa mempelajari, diberi tugas di majelis ilmu, seandainya mereka belum mampu memahami, dikasih tugas untuk apa? Baca tulis. Karena apa? Menulis kuat sehingga apa? Menulisnya bagus. Kalau masih menceng kanan, menceng kiri, ini belum menulis bagus ini. Sampai betul tulisannya bagus, lurus, dibaca enak, enggak kayak ceker ayam. Ya. Nah, qala wa amma du'a salihu lahu fal mu'tadul mustaqra'u 'ala al-sunnati ahli al-'ilmi wal hadithi qatibatan min ad-du'a li masyayikhihim wa a'immatihim. Adapun doa yang saleh untuknya, doa yang bagus untuk orang yang mengajar, maka ini merupakan perkara yang biasa. Dan apa? Mustaqra', yaitu perkara yang didapati dengan penelaahan dari apa? Lisan-lisan para ahli ilmu dan ahli hadis secara keseluruhan. Berupa doa untuk guru-guru mereka dan imam-imam mereka. Kita ikhwan fillah kalau membaca misalnya apa? Membaca qala Syafi'i doakan rahimahullah. Ya tidak. Qala al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah. Ini doa-doa yang bagus. Kalau yang masih hidup misalnya kita membaca kitab qala Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah. Doa yang bagus. Mendoakan untuk guru-guru mereka dan imam-imam mereka. Wa ba'du ahli al-ilmi yad'una li kulli man yudhkaru anhu syai'un min al-'ilm. Dan sebagian ahli al-ilmi dia senantiasa mendoakan bagi setiap orang yang disebut darinya ikhwanillah sesuatu dari ilmu. Dalam artian apa? Walaupun dapat ilmu kecil atau sebagian saja dari ilmu atau mendapatkan beberapa hadis ini, tetap dia berusaha untuk menyebut-nyebut dalam doanya. Ingat kisah siapa? Abdurrahman. Siapa yang meminta dituliskan kitab Ar-Risalah? Indak-indak Ashabul Usul. Ya Rahmatullah. Indak ya Bayahya. Yang meminta kepada Imam Syafi'i akan dituliskan kitab yang mengumpulkan tentang kaidah-kaidah usul. Kemudian akhirnya apa? Tertulislah kitab Ar-Risalah. yang merupakan kitab awal dalam ilmu usulul fiqh yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Siapa yang meminta? Yang sampai-sampai aku senantiasa mendoakan Syafi'i dalam sujudku. Namun karena beliau telah mengirimkan kitab ini pada. Siapa? Siapa Ahmad? Taib. Abdurrahman Ibnu Mahdi. Nama Abdurrahman Ibnu Mahdi. Qala wa rubbama yaqra'u ba'duhum al-haditha bi sanadihi fayad'u li jami'i rijali sanad. Dan terkadang sebagian mereka membaca hadis dengan sanadnya kemudian mendoakan untuk semua perawi-perawi sanad itu. Kenapa? Karena mereka adalah apa? Yang menyampaikan hadis itu kepada kita. Fa subhana man ikhtassa man syaa'a min ibadihi bima syaa'a min jazini ata'i. Maka Maha Suci Zat yang telah mengkhususkan siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan perkara yang Dia kehendaki berupa pemberian yang begitu luas. Nah, dari sini kita ketahui keutamaan ilmu yang luar biasa ya Khalifin. Karena dengan ilmu kita akan mampu mengajar. Kalau kita tidak menghiasi dengan ilmu, bagaimana mengajar? Bahkan mengajar anak pun, kalau kita tidak membiasakan diri dengan ilmu, tidak akan mampu. Karena orang tua ikhwanillah merupakan apa teladan bagi anak-anaknya. Teladan pertama yang ada pada mata anak-anak adalah orang tuanya. Makanya dulu sebagian salaf ketika melihat seorang yang sudah dewasa, orang tua sudah punya anak-anak, salatnya kok jelek. Akhirnya terucap dari mulutnya, oh betapa kasihannya keluarga orang ini. Makanya mendengar heran. Ya imam, kenapa orang ini yang jelek sholatnya malah kamu kasihan kepada keluarganya, kepada anak istrinya, bukannya dia yang dikasihani? Ya karena kalau pemimpinnya saja jelek, apalagi apa yang dipimpinnya. Maka antum ikhwanillah rijal, para lelaki, para pemimpin, hendaknya memperbagus. Karena antum teladan. Teladan, minimal teladan untuk apa? Keluarga sendiri. Dari sisi kebaikan, semangat dalam ilmu, taib. Semangat juga dalam beramal istihdhar. Dan anak insyaallah tidak akan taib jauh dari apa? Dari kondisi orang tua. Kalau kita ingin mereka semangat, kita ingin soleh, anak-anak kita mengusahakan diri-diri kita terlebih dahulu. Karena itu merupakan hal yang paling mendasar dalam pendidikan anak. Itu mengusahakan kesolehan diri kita dulu. Karena kita merupakan apa? Teladan mereka. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ayyuhal ladzina amanu, ayyuhal ladzina hadu, wa alhamdulillahi rabbil alamin.